aku cintanlah beta menan baik tu hidup caro bakawan sudah kita baca kaca ada salah tolong maafkan kini batamu bisa barulang uluakan tangannya wela salam. Salah paham itu biasa.